إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا أجمع إسلام adalah agama yang sempurna. Seluruh kebaikan yang bermanfaat bagi manusia telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh kejelekan yang memadaratkan manusia juga telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini, agama Islam tidak membutuhkan penambahan dan juga tidak membutuhkan pengurangan. Dan kedua perkara tersebut adalah perkara yang dilarang di dalam agama Islam. Dari sini kita mengetahui bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua adalah makhluk yang akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat setelah kematian kita. Dari sini pula kita mengetahui bahwa kita adalah makhluk yang diatur, makhluk yang diperintah, makhluk yang dilarang, dan makhluk yang hidup bukan seperti binatang yang tidak diperintah dan juga tidak dilarang. Di mana mereka berbuat semau apa yang mereka inginkan dan berbuat sesuai dengan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia mengira bahwa mereka hidup di dunia dibiarkan begitu saja, dibiarkan begitu saja tanpa diperintah dan juga tanpa dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu jawabannya tidak. Dalam kehidupan kita di dunia ini, di sana ada rambu-rambu, di sana ada aturan-aturan, di sana ada batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh masing-masing hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara perkara yang telah diatur dalam syariat Islam adalah adab ketika bertetangga. Adab bertetangga, perkara yang diketahui bahwa masing-masing kita hidup di dunia ini tidak lepas dari interaksi dengan saudara kita yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bagaimana pentingnya untuk kita menjaga adab-adab dalam bertetangga. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasiat hal tersebut setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada hamba-hambanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junub والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Ya, maknanya, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala semata, dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, berbuat baiklah kepada kahib kerabat kalian, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, berbuat baiklah kepada orang-orang miskin, berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, berbuat baiklah kalian kepada teman sejawat, berbuat baiklah kalian kepada ibnus sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, dan berbuat baiklah kalian kepada budak-budak yang kalian miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang menyombongkan diri dan orang yang membanggakan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan ayat tersebut bahwa seluruh perkara yang disebutkan dalam ayat itu memberikan hak kepada mereka adalah perkara yang wajib, dan termasuk padanya adalah yakni walaupun mereka adalah orang kafir. Kalau kita cermati ayat tersebut, maka kita akan mendapatkan perkara yang menakjubkan, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai wasiatnya pertama kali pada skup dan lingkup yang terkecil terlebih dahulu. Kemudian dari situ terbentuklah sebuah masyarakat, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada orang asing, yakni kepada ibnu sabil, kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hak-hak tetangga sangat banyak sekali, dan perhatian terhadap tetangga memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat Islam. Di antara bukti bahwa agungnya perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perkara itu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala yu'dhi jarahu." Yani barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia jangan sekali-kali menyakiti ataukah mengganggu tetangganya. Dalam perkara ini dan juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun la yadkhul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, bahwa tidak akan masuk, seorang hamba tidak akan masuk ke dalam surga secara awalian pada tahap pertama. Barang siapa ini ketika tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguan yang ditimbulkan olehnya. Dan dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa adab bertetangga tidak lepas dari tiga perkara. Yang pertama adalah memuliakan mereka dan berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan gangguan kepada mereka. Kemudian perkara yang ketiga adalah bersabar atas gangguan yang ditimbulkan oleh tetangga kita. Maka pada perkara yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan dorongan untuk kita memperhatikan tetangga, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan tentunya bentuk-bentuk memuliakan, bentuk-bentuk berbuat baik kepada tetangga sangat banyak. Di antaranya adalah saling berlomba untuk mengawali mengucapkan salam. Kemudian sopan santun dalam bertutur kata. Kemudian juga memberikan bimbingan kebaikan, baik itu berupa kebaikan dunia maupun kebaikan berupa akhirat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Bahwa yakni demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sumpah demi Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak beriman dengan iman yang sempurna, seorang hamba tidak akan beriman dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai perkara-perkara yang baik ada pada tetangganya sebagaimana dia mencintai perkara-perkara yang baik itu ada pada dirinya. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama, bahwa di antara perkara berbuat baik kepada tetangga adalah memberikan kebaikan yang besar maupun kebaikan yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, "Ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratihi walau firsana syatin." Ya maknanya, wahai sekalian wanita muslimat, jangan sampai seorang tetangga meremehkan tetangga yang lainnya, walaupun dia hanya berbagi dengan tetangganya berupa firsana syah, itu berupa kuku dari kambing. Dan dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, yang maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, jangan sekali-kali kalian meremehkan untuk saling memberi kepada tetangganya, walaupun itu adalah perkara yang sedikit, dan walaupun itu adalah perkara yang tidak bermanfaat secara uruf, secara keumuman sebuah masyarakat, ataukah secara keumuman manusia. Kemudian perkara yang kedua dan perkara yang ketiga, bahwa di antara adab bertetangga adalah tidak mengganggu tetangganya dan bersabar atas gangguan yang ditimbulkan oleh tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, maka jangan sekali-kali dia mengganggu ataukah menyakiti tetangganya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min jari su' fi daril maqam, fa inna jarad dunya yatahawwalu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek. Dan sesungguhnya tetangga yang permanen, tetangga di perkotaan, maka itu gangguannya lebih banyak dibandingkan tetangga yang sifatnya ataukah gaya hidup mereka nomaden, berpindah-pindah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bentuk-bentuk gangguan terhadap tetangga sangat banyak sekali. Di antaranya adalah dalam masalah suara. Dan disebutkan oleh ulama, di antara bentuk mengganggu tetangga adalah ketika seseorang dia mendengarkan murattal ataukah dia mendengarkan ta'lim, kemudian dia membesarkan suaranya sampai dia melebihi hajat, sampai dia melebihi kebutuhan dirinya, dan suara tersebut sampai kepada tetangga yang lain, dan itu tentunya sangat mengganggu. Dan contoh-contoh yang lain sangat banyak. Kemudian ketika seorang hamba ya dia memperhatikan tetangga, berbuat baik kepada tetangga, sungguh dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Seorang hamba mendapatkan keutamaan yang sangat besar ketika dia tidak mengganggu tetangganya. Seorang mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika membela tetangganya dengan cara yang benar. Seorang hamba mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika memperhatikan tetangganya dengan perkara-perkara apa yang dia mampu. Dan seorang hamba memiliki keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia bersabar atas gangguan-gangguan tetangganya dan memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh tetangganya. Terlebih itu adalah perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja dan dia menyesal atas perbuatannya. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa berperilaku baik terhadap tetangga bukan hanya kita tidak mengganggu tetangga di sekitar kita, namun masuk padanya adalah kita bersabar atas gangguan-gangguan yang ditimbulkan dari mereka. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu والصلاة والسلام على من لا نبي بعدها. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Ketahuilah bahwa ketika kaum muslimin mereka memperhatikan bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperhatikan dan juga memberikan hak-hak tetangga di sekitarnya, maka dengan hal tersebut akan terwujudkan manfaat yang sangat besar. Pertama bagi dirinya dan kemudian bagi masyarakat yang ada padanya. Di antara perkara yang bisa terwujudkan, yang terhasilkan ketika seorang hamba menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa memperhatikan hak-hak tetangga, yang pertama adalah rumah yang dia tempati akan menjadi makmur. Ketika seorang hamba merasakan ketenangan dan ketentraman dalam hidup bertetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau bersabda, "Anna man u'tiya hallahu min ar-rifqi faqad u'tiya hallahu min khairid dunya wal akhirah wa silatul rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani ad-diyar wa yazidani fil a'mar." Bahwa sesungguhnya barang siapa yang diberikan bagiannya, dia mendapatkan sifat kelemah lembutan ada pada dirinya, maka sungguh dia telah diberikan bagian berupa kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Rasul mengatakan, wasilatul rahim, menyambung tali silaturahmi. kemudian berakhlak yang baik dan berbuat baik kepada tetangga, maka perkara tersebut akan menjadikan makmur rumah-rumah yang ditempati, rumah-rumah yang ditempati oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan menambah panjang umur seorang hamba. Kemudian perkara yang kedua, bahwa hal tersebut akan menjadi sebab ditinggikannya kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairul ashabi 'indallahi khairuhum li sahibih, wa khairul jirani 'indallahi khairuhum li jarihi. Bahwa sebaik-baik seorang teman di sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang teman yang dia akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, adalah seorang teman yang dia berbuat baik kepada teman yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan sebaik-baik seorang tetangga yang mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang berbuat baik kepada tetangga yang lainnya. Dan juga perkara yang ketiga, hasil yang akan didapatkan ketika seorang hamba menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akan menjadi sebab kebahagiaan bagi seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'un minas sa'adah, al-mar'atu salihah, wa maskanul wasi', wal jaru salih, wal markabul hani. Yang maknanya bahwa empat perkara yang akan menjadi kebahagiaan seorang hamba di dunia. Yang pertama adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Kemudian yang kedua, al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Kemudian yang ketiga, wal-jaru salih, seorang tetangga yang baik, yang salih, yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Dan sekian banyak manfaat dan faidah yang terwujudkan ketika sama hamba melaksanakan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulang kembali dan mengingat kembali pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sebelumnya, apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam adab ketika kita berinteraksi dengan tetangga kita. Dan ingatlah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa besar hak seorang tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayawrithuhu." Bahwa senantiasa Jibril alaihissalam terus mengulang dan berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan tetangga. Terus mengulang, perhatikan tetangga. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sebuah wahyu, akan menurunkan sebuah ayat yang menyatakan bahwa tetangga termasuk ahli waris dari saudaranya. Maka ini menunjukkan betapa besar hak seorang tetangga, dan marilah kita memperhatikan tetangga-tetangga kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.